Terima caramu leburkan cinta dan cemburu. Tapi itu cinta yang aku mengerti. Itu caraku ungkapkan rasa sayang. Alasanmu selalu sama denganmu hanya kau mendua. Itu bukan cinta, hanya senang-senang. Hanya dirimu yang dengar kata sayang. Sayang, sayang, selalu sayang. Sayang, sayang, ku memang sayang. Ingatlah sayang, waktu dulu kita sama. Sama-sama cinta. Sama-sama sayang. Janji manis kita. Janji manis kita. Janji kita, kita selalu satu, kita selalu sama. Janji manis kita, janji manis kita. Alasanmu selalu sama denganmu, hanya kau mendua. Itu bukan cinta, hanya senang-senang. Hanya dirimu yang dengar kata sayang. Sayang, sayang, selalu sayang. Sayang, sayang, ku memang sayang. Ingatlah sayang, waktu dulu kita sama. Sama-sama cinta. Sama-sama sayang. Janji manis kita. Janji manis kita. Ingatlah sayang, waktu dulu janji kita. Kita selalu satu, kita selalu sama. Janji manis kita, janji manis kita. Jangan pernah mendua, aku terlanjur sayang. Aku bukan mendua, hanya senang-senang. Tapi sungguh hanya kau yang dengar kata sayang. Ingatlah sayang, waktu dulu kita sama. Sayang.